Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut dengan daras di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Belajar bahasa Arab ini kadang-kadang untuk sebagian orang bosan. Kenapa bosan? Pas ketemu lagi halaman satu lagi, halaman satu lagi. Paling-paling sampai halaman 10. Nanti ada keperluan lagi, pulang nggak ada lagi. Ketemu lagi nanti halaman satu lagi, kembali lagi. Jadi bosan, ya? Atau nanti kalau nggak bosan dia ketemu dengan pertengahan. Aduh, hese. Jadi menuduh hese. Bahasa Arab jadi tertuduh susah. Padahal yang susah orangnya, ini susah dikendalikan. Ya. Coba kalau mudah dikendalikan, ya. Kita saling mengendalikan diri, kemudian selembar demi selembar, meskipunnya cuma 40 menit, 30 menit, ya. Tapi terus dilalui. Nah, nanti akan terasa ternyata oh iya betul mudah. Gitu, enggak ada yang susah. Awal-awal gampang bosan, tak eneng ke nungguan jauh. Pas masuk sudah terlalu jauh, alah selesai. Jadi enggak bisa. Baik. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, ya, dan kita saling menyemangati untuk bisa melalui lembar per lembar. Kemarin kita sampai mana? Sampai ini ya, mahadai. Masih di ad-darsul awal. Ad-darsul awal, perhatikan untuk beberapa pelajaran ke depan. Subhanallah, ini betul-betul mempermudah ghairun natiqina biha. Orang-orang ajam yang tidak terbiasa dengan bahasanya, bahasa Arab. Jadi dikenalkan dulu bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat dalam jumlah yang seharusnya dibaca dengan dhammah. Jadi nanti kita tidak akan mulakbat, tidak akan kacau belajarnya. Kenapa? Diantarkan sedemikian rupa sehingga kita sampai beberapa pelajaran belum ada fathah di situ. Dhammah tanwin. Dari dhamma tanwin dulu, kemudian dhamma tanwin, dhamma kasroh. Nah, paling dua itu saja dulu. Nah, belum ke fathah. Jadi dimohon untuk bisa konsentrasi supaya tahu oh kalau jumlah yang seperti ini tuh bacanya begini. Dan biasanya di sini diantarkan dulu dengan kalimat-kalimat yang berharokat, nanti harokatnya hilang. Ya, tatkala harokat hilang harus lihat seperti begini. Dalam pelajaran pertama disebutkan hadza baitun, hadza masjidun. Ya, ini bacaannya seperti ini. Jadi kalau ada kalimat setelah hadza nggak ada alif lam, jangan ragu bacanya di tanwin dhammah. Ya, itu. Nanti terus diingatkan kita itu. Dengan susunan-susunan yang seperti ini. Jadi jangan ada yang salah. Kecuali nanti yang diberikan perhatian oleh buku ini. Nanti akan diberikan nama-nama yang tidak dibaca tanwin. Atau kalimat-kalimat yang tidak dibaca tanwin. Baru kita tidak dibaca tanwin. Ya. Baik. Nah. Kita merujuk pada pelajaran yang lalu. Ya. Kita lihat gambar ini. Mahada. Hada kitabu. Mahada. Hada kursiyu. Ahada. Belum ahada. Sudah ahada ini. Ahada kursiyu. Ahada kursiyu. Ahada kolamun. Ahada wa ma hada hada baitun hada baitun ahada baitun hada hada makrabun wa ma hada hada masjidun hada masjidun ahada baitun ahada sarirun hada sarirun ahada sarirun ahada miftahun ahada miftahun wa ma hada ahada tabun. Baik, jadi bertanya dari apa untuk benda-benda yang tadi kita sebutkan itu dengan ma hada, ya ma hada. Wa ma hada hada najmun. Kita lihat halaman 9 sekarang. Ini sudah bisa. Yes. Tamrin salih. Tamrinun salihun. Iqra waktub. Perintahnya adalah iqra waktub. Kita akan ambil perintah iqra saja. Iqra. Apa artinya iqra? Bacalah. Berarti kita disuruh untuk baca. Berarti kan yang anak katakan sekarang sudah tidak ada lagi harokatnya, tapi kalimat itu yang ada di sini semuanya, ya. Jadi jangan salah lagi. Coba, yang kira-kira mau salah siapa ya? Dari generasi tua dulu. Yang muda dulu. Yang muda dulu. Baik, Abdul. Baca. Iqra. Semuanya. Hada maktaba. Hah? Iya, yang itu. Hada. Hada. Tadi anak bilang kalau kita menemukan kalimat ini di tanwin dan dhamma. Dhamma tanwin. Ya. Ada maktabun. Iya. Ada masjidun. Nah. Ada kolam. Alhamdulillah. Ada sarirun. Ada sarirun. Ada sarirun. Nah. Ma hada? Ada kursiun. Kursiun. Kursiun. Ahsan. Terus. Ahada baitu. Baitun ahada baitun la hada masjidun. Nah. Ma hada hada miftahun. Miftahun, ya. Tapi sekali lagi jangan ragu membaca dengan tanwin dhamma karena sekarang babaknya babak tanwin dhamma. Sudah. Jadi jangan ragu ini babak tanwin dhamma pokoknya, ya. Pokoknya kalau yang akhir-akhir ini tanwin dhamma sebelum kita dikenalkan dengan yang lain, ya. Jadi susunan yang seperti ini jangan ragu bacanya. Contoh karir, karir ulangi, karir itu ulangi, ya, ya. Karir iqra yang tadi entuk hada maktabun, hada masjidun, hada qalamun, qalamun, hada sarirun, ma hada, hada kursiyun, ahda, ahada, ahada, ahada baitun, la hada masjidun, ma hada, hada miftahun. Baik. Ternyata ini generasi tua semakin terdorong. Bisa orang Cina ya sekolah. Kita baca. Nah, ana qara'tu maratan فقرأت مرة أخرى. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا مسجد. هذا مسجد. هذا قلم. هذا قلم. هذا سرير. هذا سرير. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا كرسي. هذا كرسي. أهذا بيت؟ أهذا بيت؟ لا هذا مسجد. لا هذا مسجد. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا مفتاح. هذا مفتاح. طيب. Intinya bahasa Arab itu ada yang panjang, panjangkan. Kalau tidak panjang, jangan dipanjangkan. Ada tanwin dhammah, baca tanwin dhammah. Begitu jujur bacaannya, ya. Tidak menjadi mos kue jadi mos. Mana ini? Akhirnya enggak ada mos kue. Mos. Baik. Ya. Nah, ini kalimat yang didahului dengan hadza. Ketemu kalimat hadza setelahnya baca seperti itu. Ya, baca seperti yang kita dapatkan dalam contoh. Ya, awas jangan ada yang terpleset lagi membaca maftahun atau maktabah, ya, atau apa lagi, pokoknya kalimat-kalimat ini sudah begitu bacaannya, ya. Dari sananya sudah di miftah, sudah diucapkan dengan miftah, ya. Baik, seperti kalimat kunci dalam bahasa kita, ya. Ini kunci. Di sana juga ada miftah, ya. Kalau di kita ini kunci, ini kursi, kursi. Kalau di sana kursiyun, ya. Nah, selanjutnya man hadza. Selanjutnya man hadza. Nah, ini sekarang gambarnya orang. Berarti yang ditanyakan nanti adalah dari jenis manusia, ya, atau ya man dari jenis orang. Kita baca dulu man hadza. Man hadza. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Ahadza waladun? Ahadza waladun. La hadza rajulun. Kita posisinya dianggap sebagai yang belum tahu ini dibacanya apa, makanya diberikan harokat. Nanti ini termasuk kepada kalimat-kalimat baru dalam pelajaran ini, ya. Dan nanti akan ulang harokatnya. Jadi perhatikan, ya, di pelajaran pertama kalimat-kalimat yang diberikan. Nah, contoh terus, siapa selanjutnya baca? Diulangi. Man hadza Abu Ma'mar? Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ini semuanya artinya tahu, ya. Tabib, walad, talib, kemudian rajul. Bedanya rajul dengan walad apa? Kalau walad itu cenderung untuk anak-anak, walad, ya. Gambarnya pegang permen. Kita baca selanjutnya halaman 10. Sekarang kita akan digabungkan antara ma dengan man, ya, dan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Ma hadza? Hada masjidun. Hada masjidun. Man hada. Man hada. Hada tajirun. Hada tajirun. Hada kalbun. Hada kalbun. Ahada kalbun. Ahada kalbun. La hada qittun. La hada qittun. Hada himarun. Hada himarun. Hada himarun. Hada himarun. Ahada himarun. Ahada himarun. La hada hisanun. La hada hisanun. Wama hada. Wama hada. Hada jamalun. Hada jamalun. Ma hada. Ma hada. Hada dikun. Hada dikun. Man hada. Man hada. Hada mudarrisun. Hada mudarrisun. Ahada qamisun. Ahada qamisun. La hada mindilun. La hada mindilun. ما هذا؟ هذا مسجد. من هذا؟ هذا تاجر. تاجر. تاجر. هذا كلب. هذا كلب. هذا كلب. هذا كلب. لا هذا قط. هذا حمار. أهذا حمار؟ لا هذا حصان. وما هذا؟ هذا جمل. ما هذا؟ هذا ديك. من هذا؟ هذا مدرس. أهذا قميص؟ لا هذا منديل. Tajirun apa bu? Tajirun. Apa? Tajirun. Terus untuk iqra wa tarjim. Iqra wa tarjim. ما هذا؟ هذا مسجد. من هذا؟ هذا تاجر. هذا كلب. هذا كلب. أهذا كلب؟ لا هذا قط. هذا حمار. أهذا حمار؟ لا هذا حصان. وما هذا؟ هذا جمل. ما هذا؟ هذا ديك. من هذا؟ هذا مدرس. أهذا قميص؟ لا هذا منديل. ترجم. اقرأ ترجم. اقرأ kemudian translate. Dibaca diterjemahkan. Ya, ما هذا؟ ما هذا؟ هذا مسجد. Apa ini? Ini masjid. Man hada? Hada tajirun. Apa ini? Ini pedagang. Siapa ini? Ini pedagang. Hada kalbun. Ini anjing. Ah hada kalbun. Apakah ini anjing? La hada kitun. Bukan, ini kucing. Hada himarun. Ini keledai. Ah hada himarun. Apakah ini keledai? La hada hisonun. Bukan, ini kuda. Wa ma hada, apa dan apakah ini? Hada jamalun. Ini unta. Ma hada, apa ini? Hada dikun. Ini ayam. Man hada, hada mudarrisun. Ini siapakah ini? Ini guru. Ah hada qamisun. Apakah ini baju? La hada mindilun. Ini bukan, ini sapu tangan. أحسنت بارك الله فيكم. طيب الآن أنتم ذكرتم أسئلة لهذه السورة نعم التي أشرت لكم إليها، أنتم اذكروا أسئلة، الأسئلة كما في المثال بما هذا أو من هذا. طيب إذن انظروا أولا إلى هذه السورة. طيب ما هذا؟ ماذا تصورتم بهذه السورة؟ أيوة ما كأن هذه السورة طالب صح؟ هو يمسك الكتاب. إذن طيب تذكروا من؟ عجيب طالب. طيب من هذا؟ ما هذا حصان؟ طيب ما هذا نجم؟ ما هذا قمر؟ ما هذا حصان؟ من هذا؟ هذا مدرس. ini katanya guru. Kalau ini imam mungkin ya. Man hadha? Hadha. Rajulun. Ini rajulun. Ahadha waladun? Wa man hadha? Ahadha baitun? وما هذا؟ هذا وما هذا؟ هذا هذا حصان. ومن هذا؟ هذا طالب. أهذا كرسي؟ نعم أهذا كرسي؟ نعم هذا كرسي. هذا بيت. هذا بيت. هذا ما هذا؟ هذا قميص. وما هذا؟ هذا بلاط. وما هذا؟ هذا قط. أهذا قط؟ لا هذا قط. دقيقة يا ده. وما هذا؟ هذا جمل. طيب أهذا جمل؟ نعم هذا جمل. Jadi kalau untuk profesi atau untuk seseorang dari jenis manusia kita gunakan dengan kalimat tanya man. Ya, man hadza. Jadi kalau kita menemukan juga susunan seperti itu, jangan dibaca min, sebab nanti antara man dengan min sama, ya, man dengan min sama. Yang membedakan nanti adalah alur ceritanya, siakul kalam, ya. Seperti yang akan kita temukan pada contoh latihan di bawah. Ya, selanjutnya siapa? Baca, entar. Iqra. ما هذا؟ هذا قلم. هذا قلب. من هذا؟ هذا طبيب. هذا جمل. هذا قلب؟ لا هذا قط. هذا ديك؟ نعم. هذا حصان؟ لا هذا حمار. هذا منديل. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. أحسنت بارك الله فيكم. طيب يعني رب جندل. Ini Arab gundul, yang tadinya juga enggak gundul, tapi karena kita sudah ketemu, jadi enggak salah bacaannya. Ya. Karena sering ketemu, begitulah bacaannya. Nanti beberapa lembar ke depan, enggak dua kalimat, ya, mungkin ada lima kalimat, sepuluh kalimat, sama bacaannya begitu, meskipun dalam keadaan gundul, ya begitu juga, enggak ada anehnya. Ya, yang aneh itu ya, jadi salah, jadi aneh ini bacaannya masih salah, itu yang anehnya. Oke, selanjutnya antum coba dibaca lagi. Iqra karir. Nah, terus diterjemahkan. Terjemah. Apakah ini pulpen? Nah. Haza kalbun. Haza. Haza kalbun. Kalbun. Ini anjing. Man haza tabibun. Siapakah ini? Ini dokter. Haza jamalun. Jamalun. Jamalun. Ini unta. Ahaja kalbun la haja kitun. Apakah ini anjing? Bukan, ini kucing. Ahaja kitun. Naam. Apakah ini ayam? Ya. Ahaja kisonun la haja kinaun. Apakah ini kuda? Bukan, ini keledai. Haja kinaun. Ini sapu tangan. Ahaja waladun. Naam. Apakah ini anak kecil? Ya. Mahaja. Man haja. Haja ojilun. Ojilun. Siapakah ini? Ini anak dewasa. Ya, ini seorang laki-laki. Ya, ini laki-laki, rajul. Hai, jazakallahu khairan. Ya, ini nanti seolah-olah pembiasaan ya. Nanti kita akan terbiasa menemukan kalimat ini terus diulang-ulang dalam buku ini sampai pelajaran berapapun dia bawa dibawa-bawa dia. Dibawa-bawa sehingga kita terbiasa bacanya. Secara tidak langsung ini kita nanti akan menuju kepada pembiasaan dalam maharatul qiraah. Ya, maharatul qiraah. Kemudian memahami teks bacaan tersebut. Jadi kalau sudah sering nanti kita akan tahu, oh ini siapnya sedang berbicara tentang ini. Seperti ini kita baca hadza jamalun. Kita tidak akan berpikir ini hadza jumalun. Ya, karena jumalun betul juga bacaannya, tapi bukan di sini tempatnya kalau jumal. Ya. Kalau jumal itu dari jumlatun. Ya, jamaknya juma. Itu beberapa jumlah, beberapa kalimat atau kalam dalam bahasa Arab. Ya, tapi di sini kita baca hadza jamalun. Kenapa? Karena di pelajaran ini kita sedang diperkenalkan antara kuda dengan keledai. Nah, sehingga enggak mungkin di sini ada pengenalan jumlah ya atau juma. Nah, sehingga kita bacanya hadza jamal. Kemudian kita baca man di sini karena belum dikenalkan min. Ya, nanti dikenalkannya pada pelajaran berapa ada min. Nah, sehingga di mana kita baca man, di mana kita baca min. Nah, makanya di sini akan kita temukan sering sekali beberapa latihan iqra, iqra, terus iqra. Karena kita disuruh untuk latihan baca. Ya. Raji'u tafaddalu antum raji'tum ila hadha ad-dars al-awwal mungkin 5 daqa'iq aw 5 thawani 5 detik dilihat. Nanti ana ingin tulis ya, dari tadi baca uktubnya sekarang ya, uktubnya sekarang coba antum lihat lagi kalimat-kalimat yang sudah dilengkapkan. Nanti ana ingin tulis ya, ingin semua menuliskan kalimat-kalimat yang ana sebutkan. Khabar di raja berapa detik ke depan. saatnya untuk tamrin mimaha rotil kitabah. Ya, karena biasanya bahasa itu yang dipelajari berapa? 4 keterampilannya. Maharatul kitabah, maharatul qiraah, maharatul istimah atau menyimak, kemudian maharatul kitabah. Apalagi bahasa Arab, ya harus ada kitabahnya juga. Fadl, uktubu, sekarang tulis. Ya. Sekarang tulis. Hada kitabun. Fadl. Hada kitabun. Ajibu awalan ahada ison ahada ison la hada dikun taib tulis ahada isonun la hada dikun nomor 2 ahada isonun la hada dikun ahada hisanun la hada dikun hisanun ada dikun ada masjidun wa ada baitun ada masjidun wa ada baitun ada masjidun wa ada baitun harus ketinggalan titik disalahkan wa hadha baitun hadha masjidun wa hadha baitun tabibun wa hadha talibun hadha tabibun wa hadha talibun hadha tabibun wa hadha talibun tabibun talibun كتبتم نستمر الرب كم الآن نمر برابا الخامس الرب الخامس من هذا هذا رجل من هذا هذا رجل من هذا هذا رجل أنا masih ingatkan awas ketinggalan alif. Kadang-kadang ada yang ketinggalan alif, ada yang ketinggalan titik. Terlalu semangat. Ingin cepat-cepat diperiksa. Ahada najmun ajibu. Ahada najmun. Naam. Hada najmun. Uktubu. Ahada najmun. Naam. Hada najmun. خلاص هادو انا نبريكس diingatkan masih ada yang lewat. Thank you. 4 ini tulus. Tapi nanti di harokatnya di tulis semua. Ini pernah sudah diingatkan, awas ketinggalan alif, awas ketinggalan titik. Bisa terlewat. Ya, di dalam bahasa Arab itu ya, perhatikan tulisan, baca tulisan sesuai dengan bacaan. Yang dibaca panjang itu mesti ada alif. Hadza, kalau tidak fathahnya yang tegak. Ya, kapan di mana fathah tegak, kapan yang panjangnya dengan alif. Ya. Hadza itu masih ada yang alifnya tidak dibawa. Nah, di kemana kan? Kasihan. Hadza. Ya, tabib. Ya, tabib bukan talib. Talibun tabibun. Ya, masjidun titiknya di bawah, jangan di atas. Kalau di atas jadi masjidun. Salat di mana? Di masjid. Di masjid. Di masjid, ya. Nah, itu kayaknya bukan salah, rusuk kayaknya. Jadi salah. Terlalu cepat-cepat itu. Ya. Baik. Kemudian kalimat hamzah istifham yang untuk bertanya a apakah, yang artinya apakah, itu biasakan tulis hamzah kecil di atas alif, ya, itu untuk membedakan antara alif wasal dengan alif qata. Nanti kalau hamzah istifham itu mesti ada hamzah itu, biasakan ada itu. Ya, seperti kalimat inna lillahi, biasakan hamzahnya di bawah. Biasanya begitu. Ya, menurut kaidah penulisannya. Kalau hamzah yang di kasrah itu hamzah kecilnya itu diletakkan di bawah alif, kalau a di atas alif atau u, ya. Kecuali nanti kalau misalkan u itu tidak posisi seperti a, nanti di ada yang diletakkan di atas wawu. Itu kaidah-kaidah penulisan dalam imla nanti urusannya. Ya, tapi di sini kita tidak terlalu jauh seperti itu. Yang jelas nanti secara praktek, ya, kita akan dikenalkan bagaimana penulisan yang benar, bagaimana bacaan yang benar, sehingga dikenalkan kepada kita kalimat-kalimat yang sedikit-sedikit dulu, ya, yang tidak susah. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun. Makanya kalau orang yang ketemunya dengan halaman ini pasti bosan lagi, besoknya nggak hadir nanti. Oh, ini babun, babun lah kayak gitu. Tahu lah babun, babun lah gitu kan. Nah, nanti seperti itu. Terus jadi ikuti langkah-langkahnya, nanti menarik. Kitab ini ternyata, masya Allah. Kalau mau diajarkan ke anak kecil, tinggal kita aja yang modifikasi. Kalau diajarkan kepada mahasiswa, ya lihat aja bagaimana penangkapan mereka. Jadi enak mengajarkannya nanti, insya Allah. Jadi, demikian mungkin untuk sore hari ini. Barangkali ada yang perlu dijelaskan lagi, ya, untuk pelajaran pertama ini. Masih mudah, ya. Penulisannya coba direkam aja, ya, di fotokopi. Ah, gitu aja. Trek, nah gitu. Tinggal minum-minumin aja. Trek, kan begitu. Atau pasang berapa menit. Trek, tak. Nah, tindakan. Kan masih terbayang tuh ada mudah risun. Begitu caranya. Ya. Dipandangin semua, nanti ingatkan, nah seperti itu. Ya. Kayaknya kalau ada yang bakat melukis sih. Orang melihat orang juga sampai pandai dilukis. Apalagi cuma huruf qaf lam mim, wah gampang. Qalamun, nah, masjidun. Ya, baik. الله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله